Wasalna ila qawlihi thumma qala al-Bukhari. Naam. Sayyid. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Thumma qala al-Bukhari rahimahullah. ثم قال البخاري حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يقبض الله الأرض ويطفي السماء بيمينه فيقول أنا الملك أين ملوك الأرض تفرد به من هذا الوجه ورواه مسلم من وجه آخر. Imam Bukhari menyebutkan dengan sanadnya sampai kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah menggenggam bumi, kemudian menggulung langit dengan tangan kanannya. Wa kiltala yadayhi yamin. Dan kedua tangan Allah kanan. Yani kemuliaannya semuanya sama. Enggak ada yang kiri yang berarti di bawah yang kanan gitu, tidak. Barakallahu fikum. Walaysa kamitslihi syai, dan tidak sama dengan tangan makhluk apapun, tidak sama dengan Allah sesuatu apapun, jangan lupa itu. Maka Allah menggenggam bumi dan menggulung langit sambil berkata, anal malik aina mulukul ardi, akulah malik, akulah raja, akulah pemilik, mana raja-raja dunia. Demikian menyendiri Imam Muslim dengan lafaz ini. Atafarda bihi, demikian menyendiri Bukhari, yang maksud saya, dalam lafaz ini. Adapun Muslim meriwayatkan dengan sisi lain. Wa qala al-Bukhari fi mawdhi'in akhar. Imam Bukhari juga meriwayatkan dengan sanad yang lain di tempat yang lain. حدثنا مقدم ابن محمد قال حدثنا عمي القاسم ابن يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. Kali ini sanadnya sampai kepada sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala inna Allah yaqbidu yawm al-qiyamati al-ardina wa takunu as-samaa bi yaminihi ثم يقول أنا الملك. Sesungguhnya Allah menggenggam nanti pada hari kiamat bumi-bumi dengan jamak dan langit-langit di tangan kanannya. Kemudian Allah berfirman, أنا الملك أنا الملك, akulah penguasa, akulah raja. Demikian beliau juga menyendiri dengan lafaz ini dengan sisi yang seperti ini. Sedangkan Muslim meriwayatkan dari sisi lain. Wa qad rawahu al-Imam Ahmad min tariqin akhar. Imam Ahmad juga meriwayatkan dari jalan yang lain. Bi lafdhin absat, dengan lafaz yang lebih sederhana. Dari siyaq wa atwal. Fa qala hadatsana Affan qala hadatsana Hammad ibn Salamah anba'ana Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha عن عبيد الله ابن مقسم عن ابن عمر. Afwan absat artinya lebih luas, malah bisa diluaskan, lebih luas, lebih panjang. Bahwa Rasulullah SAW berkata, beliau membaca pada satu hari di atas mimbar ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. Membaca ayat ini yang disebutkan dalam bab kita, ma qadarullah haqqa qadrihi, mereka tidak bisa mengenali Allah dengan sebenar-benarnya, dan bumi seluruhnya di genggaman Allah nanti pada hari kiamat, dan langit-langit digulung dengan tangan kanan Allah, maha suci Allah atas apa-apa yang mereka sekutukan. Rasulullah membacakan ayat ini di mimbar. Kemudian beliau bersabda, yaquluha kadza biyadihi yuharrikuha. Nabi menyatakan demikian dengan tangannya sambil menggerak-gerakkannya. Ini yang saya singgung kemarin, ada lafaz yang seperti ini. Wa yaqbal biha, yuqbil biha wa yudbir. Memajukan dan memundurkan. Yumajjidur rabbu nafsahu. Ar-Rabb mengagungkan dirinya. Anal jabbar. Anal mutakabbir. Anal malik. Anal aziz. Anal kerim. Akulah yang maha sombong. Akulah yang maha agung. Akulah raja di raja. Akulah yang paling mulia. Aku yang paling kerim. Ini paling dermawan. Farajafa bi Rasulullah sallam al-mimbar. Rasulullah menggoyangkan tangannya sampai mimbarnya ikut bergoncang. Hatta kulna layakhirranna bihi. Layakhirranna bihi. Tersungkur. Khawatir jatuh. Oh jatuh. Jangan jatuh. Para sahabat khawatir jatuh dari mimbar. Ya. Karena mimbar aja bergoyang. Demikian lafad-lafadnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Yang jelas sebagian para ulama sangat takut dan khawatir ketika berbicara tentang tangan Allah untuk menggerakkan tangannya. Dia simpan tangannya, dia pegang sesuatu dengan kencang, apakah mimbarnya atau meja atau apa saja, dan dia berbicara dengan tidak mengisyaratkan dengan tangannya. Khawatir disalahpahami, dikira menyamakan Allah dengan dirinya. Demikian kehati-hatian para ulama. Tentunya Rasulullah SAW menyatakan seperti itu bukan menyamakan, jelas. Karena Rasulullah SAW adalah yang paling tahu dan paling paham tentang ayat Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Ikhwan ibn na'azakullah, kembali kepada kitab. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa li muslim an ibn Umar marfu'an, dalam riwayat Muslim dari Ibn Umar secara marfu', yatwillahu as-samawati yawmal qiyamah, Allah menggulung langit nanti pada hari kiamat, thumma yakhuduhunna biyadihi al-yumna, kemudian mengambilnya dengan tangan kanannya. Dalam riwayat Muslim ini jelas kalimatnya yad. Barakallahu fikum. Dan dikasih kalimat al-yumna, biyadihi al-yumna, dengan sifat al-yumna. Thumma yaqulu ana al-malik, akulah al-malik. Aina al-jabbarun, aina al-mutakabbirun, akulah raja, akulah penguasa. Mana orang-orang sombong? Mana orang-orang yang membesarkan dirinya? Thumma yatwil arda ardina as-sab'a, kemudian Allah menggulung langit yang tujuh, kemudian mengambilnya bishimalihi, dengan tangan kirinya. Tuma yaqulu anal malik, aynal jabbarun, akulah raja, mana orang-orang sombong, aynal mutakabbirun. Sini ada catatan penting tentang masalah yamin dan shimal, kanan dan kiri. Sudah disebutkan dalam hadis yang sahih, wa kilta yadai yamin, kedua tangan Allah adalah kanan. Di sini disebutkan dengan tangan kanan, sebutkan dengan tangan kiri. Tetapi ada lafaz lainnya yang menyebutkan biyadihil ukhra, dan dengan tangannya yang lain. Baik, sehingga para ulama mengumpulkan antara hadis yang ini dengan hadis yang itu, diakurkan dengan cara apa? Dengan cara bahwa hadis yang menyatakan dua tangan kanan, dua tangan Allah itu kedua-duanya kanan, maknanya adalah kemuliaannya semuanya kanan. Sedangkan kiri, di sini shimal, hanya menunjukkan tangan yang satunya, bukan tangan yang tadi. Tangan tadi tangan kanan. Berarti yang lainnya ya kiri begitu. Tetapi tangan kiri Allah sama dengan tangan kanannya dalam artian kemuliaannya. Jangan kalian pikirkan seperti makhluk. Kalau tangan kiri biasa untuk yang begini-begini, yang jelek-jelek dan sebagainya, selalu tangan kanan lebih mulia dari tangan kiri. Ila akhiri, itu bagi Allah tidak berlaku. Laisa kamislihi syai. Itu makna kilta yadaihi yamin. Hadis yang sedang kita baca ini, di dalam lafaz yang lain disebutkan tsumma yaquduhunna biyadihi al-ukhra, dengan tangannya yang lain. Tidak bilang kiri. Wallahu taala a'lam. Itu dibahas di dalam babnya, yaitu kitab Asma wa Sifat. Wa ruwiya an Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, mas samawati as-sab'u wal arduna as-sab' fi kiffati ar-rahman illa qahardalin fi yadi ahadikum. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, bahwa dia berkata, tidaklah langit-langit yang tujuh dan bumi-bumi yang tujuh di satu tangan atau di tangan Allah, di telapak tangan Allah, tidak lain kecuali seperti biji khardal yang ada di tangan salah seorang kalian. Ini perbandingan betapa kecilnya langit yang tujuh dan bumi yang tujuh di tangan Allah seperti biji khardal. Barakallahu fikum. Ini biji yang paling kecil di kalian apa? Biji apa? Biji kersem. Hah? Di tangan kalian. Itu perbandingan besarnya. Walaisa kamislihi syai. Adapun masalah kayak apanya, tidak ada yang sama dengan Allah. Tidak seperti telamak tangan kita, tidak seperti apapun. Allah tidak sama dengan makhluknya. Wa qala Ibn Jarir, hadatsani Yunus, akhbarana Ibn Wahb, qala Ibn Zaid, hadatsani Abi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-samawati as-sab'u fil kursiyyi illa kadarahim sab'atin ulqiyat fit tursin. Disebutkan dalam hadis ini bahwa tidaklah langit yang tujuh dibandingkan dengan kursi Allah. Kursi itu barakallahu fiikum, jangan kalian anggap seperti kursi yang kita kenal, karena itu maudih qadam, tempat kaki Allah subhanahu wa ta'ala, yang juga tidak sama dengan makhluknya. Artinya, kalian kadang kalau bilang kursi, orang yang duduknya kadang lebih kecil dari kursinya, iya kan? Tetapi bicara tentang Allah, laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan itu. Kursinya pun bukan kursi, tetapi disebut mawdi'ul qadamain, mawdi' qadam subhanahu wa ta'ala. Baru dibandingkan dengan kursinya saja, wallahu akbar, sedangkan Allah lebih besar, lebih agung, lebih mulia. Dibandingkan dengan kursinya saja, langit-langit yang tujuh itu seperti uang-uang dirham yang tujuh ketika dilemparkan di perisai tameng. Perisai, kamu letakkan tujuh koin, tujuh koinnya itu langit, perisainya itu arus Allah. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala lebih agung, lebih besar daripada perisai, daripada arusnya. Itu perbandingan arusnya dengan langit sudah seperti itu. Kata Abu Dzar, aku mendengar Rasulullah SAW berkata, mal kursiyu fil arshi illa kahalqatin min hadidin ulqiyat baina dhahray falatin minal ardi. Sedangkan kursinya sendiri dibandingkan dengan arus kecuali seperti satu cincin dari besi yang dilemparkan di tengah padang pasir. Dhahray fala min al-ardi. Wa 'an Ibn Mas'ud qala baina as-sama'i ad-dunya. Ini semua barakallahu fikum riwayat-riwayat, enggak disebutkan kesahihannya, tapi di bawahnya ada komentar-komentar bahwa hadis itu rijaluhu rijalu sahih. Rawi-rawinya adalah rawi-rawi yang terpercaya. Hanya sebagai perbandingan antara makhluk dengan makhluk untuk menunjukkan kalau sudah kita tahu betapa besarnya arsy Allah, betapa besarnya kursi Allah, maka Allah Subhanahu wa taala maha besar, tak terhingga, tak terbayangkan. Kalau arsy-nya saja dibandingkan dengan langit-langit yang tujuh, langit yang tujuh enggak ada apa-apanya. Kita lihat riwayat berikutnya lagi. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala baina as-sama'i ad-dunya wallati taliha khamsatu 'am. Antara satu langit dengan langit berikutnya jaraknya adalah 500 tahun perjalanan. Antara langit dengan langit berikutnya 500 tahun perjalanan. Wa baina kulli sama'in 5 am. Antara bumi dengan langit 500 tahun perjalanan. Antara langit dengan langitnya 500 tahun perjalanan. Wa baina sama'is sabi'ah wal kursiyyi, sedangkan antara langit yang ketujuh dan kursi 500 am, 500 tahun perjalanan juga. Wa bainal kursi wal ma, dan antara kursi dengan air 500 am, 500 tahun juga. Wal arsyu fawqal ma, sedangkan arusnya di atas air. Wa kana arsyuhu 'alal ma, arsy Allah di atas air. Berarti langit-langit yang tujuh setelah langit yang tujuh, maka kemudian kursi, setelah kursi air. Jaraknya antara kursi dengan air 500 tahun perjalanan juga. Wal arsyu fawqal ma, wallahu fawqal arsy, sedangkan Allah di atas arsy-Nya. La yakhfa 'alaihi syai'un min a'malikum, tidak tersamar sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa taala amalan-amalan kalian. Padahal sangat tingginya. Subbih isma rabbikal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Allah dengan sifat ketinggiannya yang maha tinggi, la yaghfa 'alaihi syai'un min a'malikum, tidak akan tersamar sedikit pun dari amalan-amalan kalian. Akhrajahu Ibnu Mahdi, dikeluarkan oleh Ibnu Mahdi dari Hammad Ibn Salamah, dari Asim, dari Zir, an Abdullah, wa rawahu bi nahwihi al-Mas'udi. Abdullah yang dimaksud Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian pula diriwayatkan hampir sama dari Al-Mas'udi, dari Asim, an Abi Wa'il, an Abdullah, qala Al-Hafidz Adz-Dzahabi, qala walahu turuqun. Kata Al-Hafidz Adz-Dzahabi, walahu turuqun. Riwayat ini banyak jalannya. Jadi jangan khawatir. Oh, ini riwayatnya sepertinya menyendiri. Tidak. Banyak jalannya. Banyak jalannya, banyak riwayatnya, banyak sanadnya. Imam Az-Zahabi mengatakan demikian dalam kitabnya yang khusus berbicara tentang tingginya Allah. Tebal seperti ini. Judulnya Al-Uluwu. Al-Uluwu lil-Aliyyil Ghaffar. Tetapi kemudian terkenalnya dengan Al-Uluw. Sehingga kalau ada kalimat fil-Uluw, qala Az-Zahabi fil-Uluw, maksudnya dalam kitab Al-Uluw. وعن العباس ابن عبد المطلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ Tahukah kalian berapa jarak antara langit dengan bumi? قلنا الله ورسوله أعلم. Kami jawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. قال بينهما مسيرة 500 سنة. Jarak antara keduanya adalah seperti perjalanan 500 tahun. Wa min kulli sama'in ila sama'in masirata 500 sana. Sedangkan jarak antara langit dengan langit berikutnya juga 500 tahun perjalanan. Wa katifu kulli sama'in aw katifu kulli sama'in masiratu 500 sana. Demikian pula tebalnya langit 500 tahun perjalanan. Berarti ini jarak antara langit dengan langit. Langitnya sendiri 500 tahun perjalanan. Kemudian langit berikutnya. Barakallahu fikum. Wa bainas sama'is sabi'ah wal 'arsy bahrun. Antara langit yang ketujuh dengan 'arsy air. Seperti lautan, lebih luas lagi. Baina asfalihi wa 'alahu kama bainas sama'i wal ardi. Antara bawah dan atasnya itu seperti antara langit dengan bumi. 500 tahun perjalanan juga. Wallahu ta'ala fauqa dhalik, sedangkan Allah di atas semuanya itu. Walaysa yakhfa 'alaihi syai'un min a'mali bani Adam, dan tidak tersamar sedikit pun amalan-amalan anak Adam di ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian dikeluarkan oleh Abu Dawud wa ghairuhu dan lain-lainnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kita akan bahas syarahnya insyaallah pada pertemuan berikutnya billahi ta'ala. Subhanakallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.